fil muhani fi rawati wa fihi usulun al-fasl awwalu fi bayani anna ma tantiqu bi al-sinatu bi ma lam tantiqu wa ta'minu bi jami'i aqsam al-umumi yati'u ila turubi lati sakana lam yati ila lam yakun dalilan wa yasu yuskaru da'ala dalikan nazmi wa sababuhu imma usuru wa yumin ayumin nabri kau ikhman itu ikhdan ufati mataini dirutuhi kau li kau li tarbisi fitimiki hatta la yadanan rohka kau li tarbisi turuhi wa jam'i latin minha fisiyaki kalamin wahid hal yang berlain daripada diamah Quran pada masalah lawatik wakfan yang pertama ini dimacah Quran kebian wakfan yang pertama jara usul Quran yang kedua usul Quran yang berlain lawatik lawatikia semuanya lawatik ulama bainya Quran ini juara kias. Jadi kemudian benda lawat ikhias menghancit nelawat tentang lawat ikhukhan ini ibarat ibarat benda yang dibeli wafihi usulun padanya apa yang gelen apa yang berlaku pasal pasal yang pertama ada penyata sesungguh barang yang dimutuh dirinya barang di segala tidak itu sabit pada tempat datang tadi yang haba yang kabuga habis-habis diurung yang itu lagi susunan dari yang ringan nyum yang berlesan sebab yang lebih nyum dari yang geroy tidak terlambat atau menang juga yang terbeda ini. Jadi lupuk kias kias mungkin yang berpuk cakal menjadi menoleh kan menoleh puk cakal yang dijelaskan ini menurut puk cakal yang alam tak tulang yang alam tak tulang ini cakal berpuk cakal cakal pertama makmul maudu'a makmul maudu'a jadi cakal yang kedua jadi yang masalah dan yang lebih berdekat dalam matan sulam berkok jarak dalam cara terkip dalil untuk menghasilkan nantijah berdekat dan hitam tapi hitam ini anak berkok lagunya mungkin lebih dengan masalah tapi hingga berkok dari penjara dapat mengundek yang nampak salahnya oleh bukah lebih modali setiap haba yang tak bukah setiap ibarat kitab yang tak berdapatkan mengandung lagi dari itu lagi orang malam dan kita yang mana babok yang lagi itu senang buruk lebih modali kena bukah lebih banyak mengandung lebih banyak menyebabkan lebih banyak haba-haba yang betulnya perlihatkan perlihatkan ada yang berumun yang ada yang berumun yang kita mau nisakal kepada mana sekal kuatnya? Buana ini, wayah umur, pamerlu di istilahnya jenah, harus mendarat karena mubuk jenah. Tapi kalau pamerlu muskirun, ulu muskirin haramon. Kalau pamerlu haramon, yang dah jamarnya minat berbelok berkahana ada yang. Jadinya yang masalahnya tu tapi jarak kaki tadi menurut apakah yang ditempuh mengikatnya bukan berdasarkan berdasarkan cekalnya menikmati ya, yang menikmatinya ini yang menikmati kondisinya menikmatinya ini pasal yang pertama pada penyata sesungguh barang yang menuduh dengannya barang lidah itu sering pada kepadatan dalil dari ikut Quran yang apa yang terbuka sehari-hari ibarat dikarenna yang lebih dari lingkaran itu. Watak itu tidak ini absar di dalam yang tidak perlu bila tidak karena taklil memilah yang na pada sekalian absar ini dan ini komentar yang taklil memandung kembali kepada huruf yang telah kamu sebutkan yang huruf cekal ini yang memanggil cekal kepada Rahman Zulam huruf mimbara rino yang artai memilah memandung kembali kepada cekalnya kata bayi marmua karena bayinya bulannya hati yang cekal ini huruf ini arah hari kepada nama. Jadi setiap perdeka pegah sesuatu yang nak kami alasan nada bukan ilat yang memandunya kembali kepada buruk yang telah terdahulu. Mana dia kembali kepada salah satu buruk yang telah terdahulu. Fa'ilam yatnya ilaiha maka jika tidak kembali ia ianya taklil kepadanya buruk yang telah terdahulu niscaya tidak ada ia itu dalil. Yubin hayo kenah najib nabi. Man tak berkahat apa pada makam taklil tapi hanya berdali ilalah mana tidak pada ni hanya berdali kan tapi hanya berkuat wah itu yudkan ulang lah dari kan makam man ada terumpok kan menang itu hanya wakundu-wakundunya itu dan segera-gera disebutkan tidak ada ketimikian makam maka sebabnya sebab kesusunan laginya adalah panen silmi di nadir buka apa karena mana yang lampu mana mau cara buka yang perlu buka ini lampu al-famaru muskirun wakundu muskirin haramun najah al-famaru haramun ada untuk buka lampu boleh jadi bukan untuk buka hanya kejadiannya untuk lampu tapi pun bisa saja terjadi susunan taklil kondisi ikut karena panu ilmi atau karena ismalnya si nadir akan salah satu dua mukadimah karena kawadaya karena ulung mufo karena ulung mufo yang salah satu daripada dua mukadimahnya wadaya mana lirik buka tapi wadaya kena lirikannya tinggal mantap empat itu ada wadaya ini murah ada yang punya yang ada dua lirik buka tidak kadang-kadang mukadimah yang pertama ini buah anak kaya buka di bagian karena wadai ini yang kata wadainya yang ada tepuk ya ayo deh yang murah itu ini yang ada berapa dia ada berapa kata lima kata berada satu empat lima daripada dia karena wadai atau yang kata itu lima salah satu karena keadaan talbis dalam kandungannya tadi nah yang lupus ini sehingga lam dia ada nampak lah ya tanambah muta tanambah rupunya buka ya kalau kau pergi orang itu punya bayakan mungkin aku untuk orangnya karena keadaan talbis dalam kandungannya tadi sehingga hanai kanaku hanai teh hanai jepu yang seorang baginya talbis nah yang boleh ada talbis makanya baik tersebut kaliannya menyok tersebut itu pada luar kita menukau kecut nah. Baik tidak ada pula yang tidak ada nyanyi ke dirumpuk-dirumpuk dirumpuk-dirumpuk apa ada yang salah. Jadi antara kedua mukadimah kiasnya, kedua mukadimah yang satu berkata serai, berkata serai yang ini ada wajib yang berkata serai dalam mukadimah itu luar anda tinggal di pasang ini bukan antara pegangnya betul ini yang ikutnya yang salah karena ada pegang lagi. Nah, yang ini bukan kubikut menyukana natijah tetap na dua mukadimah berikutnya dan menyukana dumi ilat karena dumi dalil yang karena dua pemuka Demak dan kanan Khadijah. Cuman anak murid ini al-khamaru haramun lil iska ataupun li'annahu musgiru bicara ibarat li'annahu yuwakama li'annahu musgiru, jadi li'anna al-khamar musgiru kan sahabat itu al-khamaru musgiru al-khamaru haramun apa yang ada juga wa kullu musgirin haramun mereka nanti jawab pun al-khamaru haramun li'isari artinya li'annahu musgiru artinya li'anna al-khamara musgiru sama dengan al-khamaru muskirun al-khamaru haramun ya hanadakun wa kullu muskirin haramun ya hanadakun bekal dakwaan kerana nama muskir yang anak mabuk nanti juga ya bukannya ahli bukan itu al-khamaru haramun lilisah karena mabuk mana cuma mabuk upah saya mahal ya tapi setiap mabuk hari lebih menang naik kandung nah, jadi makanya dia setiap merupakan ada dunia ilat jika kuliah ayinah di penuh kuliah ada itu mohon yang item mencakar kibatnya ada lagi tidak perlu jadi punya al-khamaru haramun di anamu di adil iskar berarti lil iskar mana lil iskar yang bermabuk-mabuk pan khamar harum karena mabuk orang penyuri ada kan yang ada kuat tapi ada yang ada kuat jenisnya kan berarti lil iskarnya di anam khamar muskir kan yang anak ini wabunuh muskirin haramun kan? Jadi arah harion yang simpulan kak pindah simpulan ini simpulannya arah itu harion harion apa kan? Karena mabuk berarti yang kena buka jenu arahnya mabuk yang betul ini kalau itu karena mabuk karena mabuk orang bekerja makanya arah harion ke arahnya mabuk berarti arah mabuk. Kemudian dari arah yang disebut dengan mabuk, maka tak tegas bahwa arah harum. Apakah setiap yang mabuknya harum? Atau sebagian yang mabuk harum? Kalau setiap arah harum, setiap yang mabuk harum, berarti al-khamaru musjurah al-khamaru musjurah haram memutar dari arah harum. Tapi memang arah mabuk, sebahagian yang mabuk harum, dan cakap nanti dia arah harum. Ini sama dengan kebutuhan cakap yang pertama, yang mukadimah kubra di dunia tanda kajok nadijah pasti itu lagi jadi menyadarkan setan pertama arah harim karena mabuk yang wajib mengisbatkan harim kepada seluruh afrad mabuk di jalan kuliah berarti baru sumber harim kepada arah baru itu nadijah bahwa arahnya tadi jadi yang boleh kru nari karena kita ada tu yang kena arah ada karena bulan ni yang ada karena boleh ni yang perlu karena bulan mana ada nak ada tu juga ni lubuh tu ada orang tapi yang mana terlupa dia tapi yang ada wadahnya atau kuatamen penyebab kebuang salah satu ulam hana kebuang susunan lagi seharusnya ditarkib dulu karena ditarkib dulu tarkib dulu mana ini sapo nadijahnya dilikutnya ke sapo sekal kuwe merekap kan kias merekap kias merekap ini berarti ini kias merekapnya air kias ke hamliya tapi itu dua buah kias lebong kalimah tahu kan ataupun tarkib duruk memang duruk si mutafat antara kias hamliyah dan kias syafiyah kias hamliyah nainan, syafiyah nainan, syafiyah bih, terni nainan, bisnai nainan jadi wadah tarkib lelunya hanya legato lelunya hanya wakul dunia, wakul nujin, wakul dunia, wakul nujin namunan wadah kami tarkib dua buah kias hamliyah kepada kias mereka. Ibarat mana dua buah kan? Konsura, maknanya kubra. Yang nadijah nak dijawab kan? Nadijahnya dia konsura untuk kian kedua. Nak jawab ini nadijah. Karena kubra lah waktu itu. Dua buah. Jadi karena tertib dulu, karena durugi, karena syakalgi kalu, kata dalam buku pertama dan buku kedua, maka buah. karena tarkib buruk dan tusafat sabuh jumlah dalamnya buruk pada dia kalam yang satu. Jadi buruk yang berikutnya telah menjadikan sabuh kalam, maka yang itu baca buang. Misalnya tarkib hadal mukadimah ini contoh ditinggai salah satu dua buah mukadimah karena wadahnya salah satu. Wadalika walaupun yang laginya kejadian melihat pada masalah fikih dalam masalah fikih dan pada muhar waras awalnya bu perdawa-dawaan perbandahan perbandahan mengakar tuli intinya jodoh. Pekan lubuan istirahatan anita tuil karena untuk berjihara dari berata tuil. Banyak-banyak tak berapa. Jadi buang yang kira-kira kawal deh, buang ini balik. Contoh, kalau lil fa'il lagi kenurun yang gun, haza ya dibuang lagi raja. Kianonya wajib atuncis oleh raja. Tipulannya wajib raja. Bahkan kianau sana, karena ini mungkinnya dan ini musah. Sebab ini di Medina dan ini kurang musah. Maka ini kata raja. Pertama mulkiyati sempurna kias bahwa kata kun di tiap ulang yang mudina dan dia nyahulun itu musan maka wajib adilnya oleh raja. Wahada ini mulia namanya dan si anonyo kari mudina dan di nyong musan ini mana jauh nanti jahat tadi ini mana si anonyo wajib raja kau benar benar benar mana dia tak pegang apa tuh mana ada atung lagi yang kan dah tu sinyal pada raja. Kalau buat kain mina, haji Musa bilang, si raja mana pun mah, dia kan dia bukan macam raja ni. Si dia pun mina, jadi Musa raja. Jadi dia betul, betul apa lagi bahawa si dia berjalan Musa raja. Dan si anak ni, ni orang jadi Musa, maka dia beraja. Tapi wajah dah tukar apa kan ni? Ji wajib raja, karena ji dari Musa. Jadi mana ni? Ji dari Musa. Wakulu jadi musan derajat menanji derajat. Yang kedua titip jadi musan derajat. Ada keliling yang hari kita malu. Di mana dunia ada tepu, mana ada tepu bangai rawat. Nyo yang lewat hari kita nyo. Wate dapat menentang murah mana ada tepu. Itu karena kuliahnya tidak berguna. Dengan juga si pianonya berajam karena dari Musa dulu berarti ini berajam karena dari Musa ini berajam karena dari Musa hanya ini yang mereka paham kemudian dari Musa jadi ilat itu berajam ini ilat juga dari Musa yang berajam lah itu ini ada dia yang belum naik ini tapi ilmu ini udah timung masalah ada tentang kuliah yang mana bersebutnya. Kadiah kuliah yang kedua, kayaknya belum naik ini tentangnya. Tapi juziah ini nanti jadi tadi mau ini. Jadi ini waktu ini. Jadi buka hari bilang, ada harun karena mampu. Ya, ada harun karena mampu. Tidak ada harun karena mampu. Si ada harun karena mampu. Tapi apakah setiap mampu yang harun? Ini tidak ada malam hanya pada hari ini. Tapi tanpa ini katanya dengan kulu muskir haramon, lantas ada harun karena mampu. Musalah ini yang masalah ini. Ini kata sendiri dia. Ini yang nak pilih. Ibu A. Dia pula titi arah arah harus karena mampu. Pun mah, mampu sudah lah di hari ini mah. Karena setiap yang mampu harusnya tahu tak? Ini tahu tak? Setiap mampu harusnya tahu tak? Nyonya mana? Nyonya mana yang setiap mampu harus? Nyonya mana? Harusnya betul. Jadi ini yang dapat dari mana? Yang dapat dari jadi kadang pada masalah juziah karena tadi tapi juziahnya karena nyambung di bawah kuliah kuliahnya bukan kuliahnya ini nadali jadi nadali ke kuliah atau karena tadi ke kuliah kuliahnya sebukum karena istidrak daripada juziah juziah yang nadali tapi juziah kan yang dimana bukan ini umumnya yang mengatakan farad yang kaku subuh hukum ini tak subuh hukum hukum pada satu barat yang maya karena berdasarkan di satu abrat daripada kuliah dalil kepada harun kuliahnya kadang-kadang mana tetapi harun kuliahnya tak faham daripada badung-badung mukbarat yang ka subuh hukum dengan dalil. Anu subuh dino, maka subuh kepada dunia, pada ka subuh kepada dunia, maka subuh kepada dunia yang lain. Jadi, nyanyinya baru dunia pembahasan, jadi baru perlu kepada dalil. Jadi kalau dengan kasli mendam, ya kalau pulang berarti arah mampu karena arah harim karena mampu, tapi sudah lain. Tapi setiap arah, setiap yang memampukan itu harimnya dan tubuh. Ini nanti dari saya punya nabok, kuliah dan buangnya. Sebab nak buang kalau nak kalbi, sekarang untuk pemimpin orang. Nak buka kalbi, kan ada pilih surah kalbi. Ini buang yang buka kalbi, untuk mengerti nak, untuk bawa wadah yang orang ini. Tepun pun karena wadah, karena wadah, dia ini akan ada tepuk. Di bangai draw itu, berasa bangai ini orang, ada tak wadah, ada tepuk. Boleh jadi isi bentuknya. Makanya setiap masalah yang berbuang, berarti dia ada yang berbuangnya. Ya baru banyak mui boleh. Ya nak ni nak, kami nak awak mak nak awak kerana kerana kalau kena kita kau siar dengan apa yang orang, tapi kita ada. Ini dia buka awak nak buat orang tunggu di kafe mana? Nah dia buka lagi ya. Saya beribu sendiri bukan. Aku yang berusaha tapi hanya malam ini buat. Cuma jadi satu beritanya. Jadi harta yang dibuang lagi raja, yang apa yang dapat tak? Yang susunan lagi orang kita. Antir ada ramon ini kan? Adapun walau punya tabulan hari lo, bulan hari lo yang ada. Ini tak boleh mampu mali yang dibuang kemudiannya ya dibuang lagi raja. Kemainlah dia nausana bahwa nausana karena ini. Dan di Musa, ataupun tidak banyak karena Insan di Musa. Sempurna kias bahwa dakun itu guru yang mendina dan di Musa maka wajib ada di saja. Wahdah dia namanya kain mendina dan di Musa. Oleh kain dan tetapi ketinggal mukadimah yang pertama karena masyhurnya mukadimah yang pertama. Karena kullu man dana wahwa Musa non pahmi raja menjadi masyhur dalam agama lain yang di Musa raja yang yang mengkau kamu nak mata selipasnya kan kerana nanti kamu dia kan. Pekadalika walu menajib tentang fakun al alamu wah gaso alamnya ada yang nanto addition alamnya ada nanto walu yang mereka lima tujuh nan pekan pekan alamnya hadis tentang lahir dan bangsa lahir alam kejemun. Ya pun jauh, saya jangan tahu jahit, karena alamnya jahit. Pun man, kawan. Pada kerja jahit, kau tanya muka sedona. Jadi ibarat yang mana kalau di alam hadis, karena jahit. Wajar saja orang lain umpan yang mana jauh. Wajar mampu kesempurnaan ini bahwa takdir kulu jahil falahu fa'idul. Titip yang jahit. Yang jenah dan jenana maka sabit baginya itu nafahnya yang pasti nafuhnya walau alamu jahil alamnya jahil menyemunan faidan lahu fa'ilun maka bawahnya sabit baginya alam itu nafahnya jadi yang takun hanabi tapi dalam kandungannya nah kita buka alamnya muqtas karena jahit. Jadi, ketika jahit sekon, karena menjadi jahit tetap namun pegawai jahitnya. Nah, hai jirna jirhana. Hana mesti guna, jirna jirhana. Tapi, nah, kah, ini apa nah, namun pegawai. Man alamnya jahit. Jirna jahana berarti alam namun pegawai sih. Makanya mudah hadis. Waya puluh dan ikun jadirurun pada nikah syirah. Dianya nikah sila itu pasti karenanya nikah manjian silat kita menjadi kemahar ya? Bukan. Bukan. Bukan dikasih hari. Nanti yang ada apa? Kedua meja ini yang ini yang ini yang ini. Bukan. Nama ini. Jadi lumbungka anda yang dalam kedua dengan nama ini kawin dengan orang dulu. Memang lewatnya kawin juga ni yang lain. Kita main kita ni yang lain berkali lain. Berakat ni kasih lagi tu. Jadi untuk apa komunikasi lagi tu dua pasti tu. Jadi kasih lagi tingkat bukan kita main bukan. Dia hanya nikah syirar itu pasti bahkan dia ada manihah manihah karena hanya nikah berjahat nikah syirar dan tak bahkan karena nikah hukum punya di mana itu dia ada nikah dan tak nama dia pun jadi dia ada menjadi syiraru pasti dia ada hukum manihah watamamu ayah pun kesempurnaan di barakatul kullu mandian bahwa pasidun setiap yang lecam makanya pasti dan jilhan mandian kaji pasti tetapi ketinggal yang pertama tadi yang pun ketinggal karenanya itu tempat dakwah yang dakwah ini nya kenapa ini talbis kenapa ini yang dawan, apakah setiap buat yang redam maka pasir? Atau sebahagian yang redam pasir? Nah, yang mana pasir? Jadi menyatakan dawan, setiap buat yang redam pasir. Jika kira redam berarti pasir. Yang mana pula setiap yang redam maka pasir, ini dawan. Ya, yang datang, saya itu. Dung buat redam, pakai hijau dan mayang redam. Pasti, yang terang terang adanya dawa, tidak bukannya. Kasihlah pasti karena yang kam. Kuliah bukan home, bukan yang itu dawa. Kalau saga habiha dan kalau kita terang dia yang menyambat lima, tidak akan berhal kasam lah. Sungguh di tanah kau dikeh ini pula kasam bagi yang muka lima. Maka kadang-kadang ditinggali akannya di terbis. Menarik. Jadi karena data stres juga karenanya mahal dawa. Kayak contoh lepin banyak juga. Nah yang kita buang karena mahal dawa. Kalau pun tu, ini yang nak pembagian lo itu yang tak pegang setiap manihan yang tam bila rajin nahi ku bulan-bulan. Oh ini mana pasti setiap manihan dia rajin nahi ku di tafsir juga tapi punya data stres. Tengah banyak dawa, banyak masalah, bisa dulu di JB bisa. Kadianya tengah macam lepok. Hanya tu, untuk nyuri yang jadi pengen tu. Nyuri yang jadi pengen mungkin, yang kaya mungkin. Kadinya dawa yang sudah keluar terpaksa tu bukan lama. Jadi mana? Jadi yang kasihannya itu juga kembali kepada amrun tafsir karena masalah oh masalah dilemi masalah ini masalah dilemi ini juzu kan dilemi juzu jadi mandi hani juzu angkat maka tafsir jadi hanya rinci kenan dan paling ile walaupun itu betul tetapi di setiap mandian maka tafsir ini salah katanya sebahagia karena naik mana pasti. Enggak tu dia dapat buat sebahagian, dia buat manjusiah kubra mana mana dia. Dia buat kuliah, dia buat pasti karena naik macam lebih mana pasti. Dia pun mentang tengah mentang lagi. Kalau mentangnya nak nasah, karena ini pada kam. Ini untuk kam yang dia nak. Jadi orang ni kau mau mengalir nak cuma nak berdua. Kami yang hukum berpu perkara itu nya, yang perkara yang juga, apakah setiap mandian berdang atau sebahagian? Oh memandu enggak, nah mandian mana pasti, oh sebahagian, sebahagian mana dinyok, dikasih larnyok pasti, boleh jadinya masuk dalam mana pasti, Ugar kasir nya marudoi, manihan yang pasir yang begini om, manihan yang anak pasir yang begini, nyon termasuk dalam kata pasir, yang marudungkap. Jadi, karena ada tasreh, karena mau menisan, karena ia yang mahal dawa. Parupama, maka kadang-kadang ditinggai akannya mubadimah untuk tarbis pada satu kali, sebagaimana ditinggai akannya mubadimah untuk wadih pada kali yang lain. Jadi, kadang-kadang mubadimahnya hanya tersebut untuk tarbis. Bukan karena agama sebut, bukan karena kawadeh, kita untuk kamu selubus kepada pesam. Kadang-kadang memang karena kawadeh, agak ugahli. Yang ini yang boleh tak berjelas, tapi setiap tahlil ini tak berjelas. Wa asharu adilatil Qur'an takunu kazalika. Kebanyakan dalil-dalil yang mengarah Qur'an, yang berkina. Ada ayat seperti demikian. Lil kubu'an. Misil, lagi contoh, kena Allah Ta'ala, laukana bimma aliyatun illallah la basara. Kalau ada pada keduanya langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, dia semua fasiklah keduanya langit dan bumi. Menyana Tuhan lain yang bukan Allah, semua fasik bumi. Ini adalah ergolong tabahas yang maksud ini fihimanya ke dalam langit dan dalam bumi. Jadi yang tahu mana menyuna dalam langit dan bumi tidur Tuhan itu selain Allah anjur langit dan bumi itu jadi Allah itu. Jadi nauru bijak dari bahwa Allah adalah di dalam langit dan bumi. Karena kalau kena imannya untuk menafikan Tuhan lain selain Allah fihima pada di dalam langit dan bumi kan fihimanya di kalau fihima. Kedalam langit dan dalam bumi, pada kedua langit dan kedua bumi. Kata kedina Tuhan lain, semua hana jadihna, pasti. Mana pasti hana jadihna langit dan bumi. Yang menyuna Tuhan lain. Maka dalam kahli, tapi bumi kan yang berbeda. Bukan yang kisna ada yang ada. Lokana lima ala bin Allah, la pasadaka. Itu. Menyuna Tuhan lain, pasti semuanya. Yang itu. Berarti menyenang Tuhan lain berarti nah Tuhan lain berarti itu kan memang kan tetapi kenyataannya bumi langit dan bumi mohon apa sih berarti sana Tuhan lain jadi yang di sini ini baru kok ini baru kuburan nyuman supaya bagi maka sepatutnya bahwa dijampukan kepadanya ayat akan wa maklumon anan malam tak sudah dan bermula yang tak maklum sesungguh keduanya langit dan bumi tidak pasti kedua-duanya. Ya, nak berakhir lah Quran tak? Cuma berkata, kalau kena sihima alihatul illallah la fasadada. Jadi, hana sempurna dari hanggung wa ma'lumun annahuma alam rasudara. Yang baru hasilnya dia. Jadi, itu mana kata dalam Quran, dia kata yang berbohnya. Rumah dalam kan tak boh. Sebab apa kan? Bahawa langit dan bumi tidak pasir, yang maklum mana kata juga. Yang anak-anak tak pasir langit dan bumi pada dunia. Ada anda langit na mandang, bumi na mandang. Berarti langit dan bumi, mana pasti? Yang apa bukali? Kamu tu duit mata, betul kena mereka buka. Yang mana kibar malam ini dia jinu, mana pasti bukan anda? Yang nyatanya jadi tak ikuti. Baru kena orang mikirnya. Dan yang salam kepada Allah Taala, izan darjawu ila dil arsi sabila. Izan pada ketika itu, darjawu semua dituntut di mereka itu. Pada zil arsi sabila nyo makna dituntut kepada zil arsi sabila zil arsi Allah imita jalan yang sama mantan sabuk tataran dengan ayat pertama kata kedina Tuhan lain kota itu yang akhir ada kerina Tuhan lain yang bukan Allah pada ketika itu sungguh ditumpul di mereka itu diminta darah lewatnya kepada Allah sabo jalan untuk jat sudalu mana yang buka ada kerina Tuhan lain yang berkuasa ada Tuhan Allah semua sama-sama minta jalan untuk menyerah pada raja-raja biasa lewat tadi sabo kerajaan ada kerina dalam satu daerah sabo balas nah dua raja. Pasti rajanya ingin berdalu, rajanya ingin berdalu. Ini berkuasa terus, bina dua. Jadi sebenarnya Tuhan lain, Tuhan lain yang pun beserta rakyat rogu ingin berdalu Tuhan yang tak kami. Yang terakhirlah, pada mampu sempurna tadi, anakku maklumon sesungguhnya yang kau maklum, sesungguh mereka itu hanya tunduk kepada dilanti sahaja. Anak pernah naik dan jalan untuk berdalu Allah menigo. Berarti tidak anak Tuhan lain. Wa misalu ma yutraku li talbis ayqal. Contoh barang yang ditinggalkan salah satu bawah muka dimah untuk talbis bahwa dikatakan pulangan kainan fiatika, dipulang dikianan pada hak kata. Dipulangnya pengkianan pada hak kata. Maka kata itu lima, jadi mana? Yang baru jawab, dia anahu kata di nasi yang luwaka, kata nasi menajak minggu, kata nasi berabang minggu kata. Jadi tak pula pada dulu dibulangnya mengata ternyata pengkhianat. Maka lepukah ini pengkhianat, bunuh lebih berkabang untuk ketai. Nyebut mengatur kadang itu dengan pengkhianat dengan jauhah tuai. Pada mampu kesempurnaan tadi bahwa kata ke luar dikatakan, iti kurlem yang dimunajat akan mutuh, maka bunuhnya mutuh. Sauri ini berkabang mutuh berarti mutuh. Wahada yunajil aduwa dianonyo kada munajat dan musuh. Maka di menyemunan musuh kena. Tetapi jika lo kita serai dengannya, tak tanah bahar, tunggu dikeh dan dihid, dengan bahasa musliman yang dimunajat akan musuh, maka kadang-kadang di nasihat dia akan menyemunan musuh. Pernah mana? Urung yang tak pegah bahan musuh, tanya apa dah yang nak dengar? Baik dunia, baik dunia. Yang mereka pegah, dia urung yang pegah bahan musuh, pastinya musuh. Ke terasa juga ini, karena boleh jadi tidak pegah hambanya kadang tidak nasihat dan kadang-kadang di kana budaya juga di kerangkap di budaya musuh, maka tidak wajib bahwa ada ya itu musuh. Jika boleh jadi yang musuh, tapi boleh ada pun bukan dalam kait di bulan rencana hingga di bulannya musuh kata jadi bulan kadang musuh kerana kabar dua hari. Ini bukan berkhabar wahai, ini adalah dari itu. Ini berkhabar wahai. Dan sangnya, tapi yang hanya juga lagi, yang menyebutkan itu, dia urun yang berkhabar musuh, banyak musuh. Lalu saya fikir yang khabarnya, sikapnya, nah berkhabar musuh, dia nak lihat. Nah yang di Bina Yali, di Kujera, di Kunun, di Perangkap. Jadi, setelah satu, tapi orang yang hanya ikut kadirahnya, dia bergaduh, dia kena macam di bulan musuh kata kerana jih naik buka habang di bulan jih nanti musuh kata menosol semua dan tak ingin mau jawabannya kerana ikut nama kunduh ni kata saya yang bukan lagi warukama dan kadang-kadang ditinggalkan buka dimah yang kedua yang contoh-contoh yang ada satu karya itu yang contoh ditinggalkan buka dimah pertama. Dan kadang-kadang ditinggal ia akan mukadimah yang kedua. Dianya mukadimah yang kedua itu mahkum alih. Mukadimah mahkum alih. Ini yeah. Orang sebaiknya kebalik, no? Awal itu bukan yang kudlu uji, kan? Kait setiap orang yang dimunajah menuntuh, maka dianya untuk. Wahadah yang menajil lah dua. Ini wahadah ini yang lubah, kan? Ini kena mahkum alih. Tapi yang dalam susunan tertib ini hawainya yang surah itu. Yang surah yang pertama pun aku kembali kedua kali. Jadi kadang-kadang najis ditinggal mukadimah yang kedua. Dia hanya mukadimah yang kedua itu mukadimah yang jadi mahkum alih yang dalam tertibnya. Misal lu contoh bahwa dakun la tuqalid fulanan baik kata mukhalatah akan di bulan kata baik bergaul menjadi bulan baik amlan menyebut Lepul ke lima kerja mana? Kalau dia buat dia nak baca kerana dia urut negeri. Dia nak tahu dia nak baca dia kalau tu kerana dia urut negeri dan dia teman. Jadi hanya ada kah di negeri? Baik menon nanti pula. Pakar kerana menon urut negeri hanya menon. Berarti di negeri hanya ada kah? Di negeri lepas home Gak, saya mengambil bulan. Betul. Ini mencerapai yang dia dengar. Ini mencerapai yang dia dengar. Ini mencerapai. Yang tak buang, pegah ji adalah cerapai. si bulan dengki, si bulan jahat yang ada kun. Baik pengen beli. Karena orang yang ada tengah dia rumah. Takkan naik kandungnya aku. Nak kerja, nak kerja. Dia hanya kerja dalam rumah, mukha mulia. Yang memang bukan bis. Jadi yang terbuang adalah muka timah yang nama kumali. Jadi baik ada pembalatah akan jalan, dia yang menuju maka dikatakan karena burun dengki tidak boleh dimembalatahkan akan mereka. Kesempurnaan dalil bahwa dijambukkan kepadanya sesungguh ini itu hasil diubahannya burun dengki. Wal hasil tidak tuhan lah, ini baik-baik. Yang ini ada hasil yang dua bukan mahania. Jadi kalau aku kesempurnaan dalil ini urun dengki dan urun dengki hanya ada mengon. Fahadha idan la yuqalat. Maka si ini ketika itu tidak boleh dimukalakan akan dia. Jadi dia hanya ada mengon. Wasabilu mayuridu talbis dan bermula jalan iman yang diradah yang menyamakan talbis itu ihmal sabuk mukadimah alati yang talbis berada di bawahnya mukadimah yang mana aja? Bukanlah kaya bro ya. Menyakannya talbis ke mukadimah yang mengandung talbis yang ini yang baik tersebut jalan iman yang diradah yang menyamakan talbis itu ku ihmal mukadimah alati yang berupa talbis di bawahnya mukadimah bahkan istirpalan dan pasang karena mereka belalau di pasang. Jadi juga ya seperti yang nak kun mendam yang anak kun hai, anak kun juga berbuat dalam tanya orang anak kun abah yang anak kun ya, saya nak tanya orang abah yang tak sampai ke dalam dia ni salah tanya buat anak kun, baik anak kun tak sama salah ini sebab salah pun ada lainnya, yang sebab yang anak jadi terpasang. Oh istihalal lah, ada pun tak jahil baginya kasar. Baik itu pun wajah katanya. Wahadha ghalatun minan nazmil awal. Ini kesalahan pada nazam yang pertama. Ada dia nyoh yang ghalat pada nazam awal. Tak kesalahan. Pada talbis pun awal kan? Talbisnya tak tahu anak tabiannya naik kandung anak budoy tapi kata sekali yang kesalahannya terjadi pada nantam yang pertama dan datang demikian kesalahan kepada nantam yang kedua dan nantam yang gelai dan nantam gelai yang salahkin yang lebih menjadikan contoh berkata kullu syujak balin istif kurung gehe nyawur balin terpalu dan berima kejemnan terpalu jauh dan hajat karena syujaan karena hajat balin dan gehe dan balin hajat nan dulu ni paham kau tiga kali ke ada tu lah jadi bukan yang urung bahu berokain tu urung bahu suruh urung bahu yang berang saling berokain bukan yang urung bahu berokain jadi bukan yang yang bahu berokain hajat bahu berokain itu lain kalian ni nak bahu tak berokain. Watamamu kesempurnaan bahwa rakun al-hajjat suja hajjat yang berhul dan hajjat balik maka jadi orang berhul balik wadha bayu mundiknya anak dia maka dia nahu balapa natijah ammah karenanya dituntut natijah yang umum daripada nazam yang gede ini nazam gede hajjat saja hajjat balik mahmud mahmud jadi susunan ini susunan nazam yang gede. Wakat bayi anda dan semua kali semua penyataan itu semuanya nazar yang jelek hanya menadijah kecuali nadijah yang masa yang nazar yang jelek nadijah yang masa oh bahasa ini yang masa judiah jadi ini susunan nazar yang jelek untuk menghasilkan nadijah yang mulia sedangkan nazar yang jelek nadijah ini hanya yang mulia judiah memenuhi kapal mulia setiap urung-urung berarti jahat. Kerana hajat dulu, hajat jahat. Tapi sebahagian dulu dulu dengan jahat. Lain hajat yang kena siapa. Tapi jauh dengan dia yang umum. Bina bina dulu jahat itu dulu akan itu. Yang hadir, kerana jauh dengan dia yang mulia. Dari syakal yang hadir lebih dengan dia yang mulia. Wahingkama ada wahingkama wahingkana minan nabi salis. Hanya ada ia itu daripada nabi yang boleh. Karena hajat dia itu ilah. Ia yang ilah dengan. Kau tidak berilah karenanya yang mula ulang pada bawah mukadimah. Karena ini mahkum alih pada bawah mukadimah. Jadi mahkum alih berdua. Oh, mahu rodoi. Wawal muhu fil kulli salisan urin. Kawan. Jadi, tapi ini hanya boleh kan? Ini hanya boleh kan? Yang aku kan? Jadi bukan sekali yang boleh, ataupun turut yang boleh, nampak yang boleh. Karena hajat yang mula ulangnya, maka ini dikenilah. Karena ini jitu mampu malin, maka bongga lima. Maka latin daripadanya, sesungguh sebahagian orang guru itu balinnya yang lebih juria, lebih berguria. Wa min hauna, dan dari sini terjadi kesalahan daripada hukum tiada. Wa min hauna, dari ini, dari alasan dianyo terjadi kesalahan lah iman yang hukum aduh titik ulun tasawuf ataupun ulun ahli nikah dengan pasti ulun tasawuf kan belum ulun nikah kan belum hukum pasti maka isra'a dalika isra'a dalika fi min mahdihim apabila dikandalkan akan demikian dari sebagian mereka itu yang kalau sebagian. Nah, sebahagian orang yang nikah dengan orang kafir berarti mendungan. Ini biasa kan? Dengan lupa waktu berdua berarti mendungan. Mendungan sebenarnya. Lupa dan berundro. Lupa urut lumpungan. Nah, urut daerahnya. Dan dua lezo lupa. Urut akai. Berarti mendungan sebenarnya. Jadi dari dalil yang berlupa tahu pun kepada kuliah. Padahal sipulannya belum mempunyai. Sipulannya belum akai. Berarti sebagian yang belum mempunyai nah yang belum akai. Ini yang apa? Tapi doktor mandum menang. Ini yang salah. Jadi syakal-syakal yang gede datu. Tapi kalau tidak dijadikan, tidak boleh. Ini yang dia. Kita lakukan tadi kami bangi. Wanatmu kiasi, susunan kias. Anak pulangan muta pakai, sesungguh si pulang itu muta pakai, dan sesungguh si pulang itu pakai. Bagaimana titik muta pakai, pakai mendung. Bagaimana? Ini kamu pada si pulang muta pakai, kamu doy. Dan si pulang lo, pakai. Putra dan yang barat, pakai. Berarti dia muta pakai, pakai. Yang kata. Wadalika lah yang lamunya hanya lagi. Tetapi yang lain sesungguh sebahagian muta pakai itu pakai. Wakatiran banyak kamu disebut dari galgalas filosofika dan hal keadaan banyak sekali terjadi demi misil ini kesalahan dalam kitab fikah. Lihatnya dalam kitab fikah ada kesalahan yang terjadi laginya. Ayalah pakai hukuman bahwa jikalau menjadi roh pakai akan tabah hukum pada tabah empat yang muayyan. Maka dihukum dengan demikian hukum dia adalah umum. Maka kekun menamikir Burru makumon. Bur itu makanan. Dan burnya ribawi. Maka seluruh makanan ribawi. Ini kesalahan kita buka. Ini perang lagi. Kena hukum pada kuli dengan dari yang pada juli. You know, kami yang masalahnya sebenarnya ini hadis kan. Al-ta'amu bil-ta'ami dalam masalah ini kan. Yang benar ini ada, kubah harinya ada sama. Jadi al-burru bil-burri masalah di masalah ini, jadat biyadi. Untuk al-tamaru bil-tamari masalah di masalah ini, jadat biyadi. Jadi tamarnya makanan, burnya makanan. Berarti atau mengitami masalah di masalah ini bagi kan, sebabnya. Maka karena kita tahu bur itu masalah di masalah ini, jadi ribawi. Burnya makanan. Ada Pak Tamar bilangnya nanti, berarti mengandung baginya. Jadi pada hari yang nadalil kebur dan kekurma. Lantas capungmu menyebut disimbar mana yang amin muhrim. Jadi disimbar mana yang amin muhrim masalahnya. Ini yang masalahnya. Jadi yang kita terangkan kali mohon ini kasih ramah. Karena kan hal-hal banyak sekali jadi misalnya ini kesalahan pada tidak buka. Kalau kalau yang tidak pakai kata hukum pada perjumpaan yang mulia, maka hukum dengan demikian hukum dia umum. Maka dukun dengan itu al buru buar itu makanan dan buarnya ribawi, maka makanan memandu ribawi. Kemudian jumlah dengan kesimpulan kapan-kapan nalah ilat kita khusus daripada hukum dan daripada mahkum alih pada natijah hukum dan mahkum alih yang mana pada natijah hukum kapan-kapan nalah ilah lebih khusus dari hukum dan mahkum alih yang mana pada natijah hukum pada natijah dan mahkum alih yang mana pada natijah lebih khusus ilah ni saya menaladim daripadanya kecuali natijah yang disia ni khusus ilah yang natijah wajib disia. Jadi khusus dikalah kepada mahkum alih nadijah dan hukum yang pada nadijah. Menyuruh khusus ilah, maka yang latih pada dalam dunia. Wahuwa makna nazam nadijah. Yang ini makna daripada nazam yang beli. Syakal yang beli, yang bukan hana nadijah kepada daripada dunia ini. Karena ilah ini lebih khusus. Ayo, hajat dulu. Hajat balik. Mana kira hajat yang dulu, banyak lebih khusus. Antara hajat mengalir punya lebih mengalir. Hajat pribadi dulu. Maka bila kita berhajat, kaman tu hadir tentu. Karena hajatnya akhar, dia jadi ilah akhar. Jadi punya ilah yang akhar, maka hajat ini adalah dunia akhar. Nanti kuliah. Wa mahma dan kapan-kapan nalah ilah itu lebih umum daripada mahkum alim dan lebih khusus daripada hukum atau musawi baginya hukum adanya daripada susunan yang pertama. Jadi ilah lebih umum daripada mahkum alih. Mahkum alih maudhu' nadijah. Jadi antara ilah dengan maudhu' nadijah umum ilah. Dan menyata banding dengan hukum akhas lebih khusus ataupun tasawi yang ditambung dalam nazam pertama. Kalau ditambung dalam nazam pertama pertanyaannya ke nadijah dan mungkinlah ke nadijah kaliah yang kuat daripadanya. Yang ihtimal madu boleh jadi menjawab kuliah, menjawab kuliah, salibah kuliah, salibah kuliah, item itu. Item berempat daripada sebagian tempat, kan? Ini dah buat bawa kuliah, dan lagi menjawab amma, menjawab kuliah. Menjawab masa, menjawab kuliah. Nafiah amma, salibah kuliah, nafiah khasa, salibah kuliah. Nafiah amma. Wahai makanan yang ilat aminah hukum dan kapan-kapan nalah ilat itu lebih umum daripada hukum dan mahkum alih jami'ah mandua adaya daripada nazam sani dan hana menadijah daripadanya kecuali nafi maka adapun ijab maka hana menadijah yang ijab.